Ada pertanyaan dari Mas atau Mbak ini, Acun ya, dari Kuningan. Bahasanya, Buya mau tanya, bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti 4 madhab dengan alasan mereka 4 imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih? Benar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak ikut madhab Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah? Ini gimana? Alasannya adalah karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhhabku. Benar itu. Benar. Kalau memang Anda sudah sampai derajat tahu itu, ya Anda enggak boleh ikut madhab. Wong tak hadis sahih aja enggak ngerti. Kalau Anda sudah bisa tahu hadis sahih, terus bagaimana Anda memadukan antara hadis yang sama-sama sahih bertentangan? Misalnya mujtahid enggak boleh ngikut 4 madhab. Lah ini mengatakan hadis sahih pun menurut Imam Bukhari, dia belum berijtihad urusan hadis dia itu. Urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh tasahih hadis sendiri, bisa atau tidak? Kak, coba lo. Itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu keharusan para ulama. Imam Syafi'i, mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk, makanya kalau kita merentet penghancuran akidah itu, kalau kita bisa susun, yang pertama adalah Allah, Rasul. Setelah Rasul ada dua cabang. Yang paling kanan adalah sahabat Nabi, yang kiri ahli bait atau dibolak-balik. Terus ke bawah lagi nanti apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Setelah di bawahnya Al-Qur'an, ulama-ulama. Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an hadis. Setelah Al-Qur'an hadis, ulama-ulama. Setelah ulama-ulama, pemikiran nih. Ada orang yang pengen merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya. Langsung ke Al-Qur'an, ke hadis. Sebetulnya ini merendahkan, diputus kita dari ulama. Enggak boleh ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba, orang yang sombong itu suruh ke sini. Tinggalkan semua madhab, tak kasih buku Al-Qur'an dan kitab 6 kutubus sitah, ente sholat kalau bisa. Ayo. Sampai mati enggak bisa ngerti caranya sholat itu. Dijamin itu. Ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab. Ngintip juga sampean. Enggak boleh ngintip gurunya, ngintip. Itu paling sombong. Wah, ngintip kok ngaku enggak usah ikut ulama. Enggak bisa orang. Ayo mau hadis. Semuanya pakai hadis. Sok. Allahu Akbar, hadisnya apa? Enggak apal. Berarti saya enggak jadi karena saya enggak tahu hadisnya. Jadi sholat enggak pakai takbir ya. Iya, karena hadisnya enggak apal saya. Dalilnya enggak tahu. Kabirau. Aduh, lupa dalilnya. Ya enggak pakai sudah. Fatihah, enggak apal dalilnya. Orang paling dungu itu menolak madzhab Imam Syafi'i. Yang pengen tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatang ke dalilnya kalau dia enggak ngerti. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti enggak ada, karena Anda bodoh belum tahu gitu saja, sadar beres. Lo kok menuduh Imam Syafi'i goblok, ini kan kurang ajar. Menuduh Imam Malik goblok, ini kan kurang ajar. Kalau enggak tahu tanyakan ada yang kasih tahu dalilnya nanti. Karena orang tidak tahu itu, sesuatu yang tidak diketahui kan belum berarti tidak ada. Saya enggak tahu ada duit di bawah kasur nih ya. Apakah artinya enggak ada? Enggak, bukan karena saya enggak tahu. Kalau Anda tidak tahu tanyakan, jangan Anda mengatakan itu enggak benar, Imam Syafi'i itu adalah sesat karena begini, dalilnya palsu dan sebagainya. Masya Allah. Tahlilan enggak boleh, tawasulan enggak boleh, segala macam akhirnya. Tahu-tahunya apa? Kalau mau duduk, lah ini yang anti tawasul, anti tahlil, mohon. Kami tunjukkan dalilnya kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau ada orang ini, contoh saja. Biasanya yang melarang taklid, ikut 4 madhab itu anti tawasul, anti tahlil, anti marhabanan. Duduk kita jelaskan. Disaksikan oleh manusia banyak. Diundang. Beradu argumentasi dalilnya mana, ayo. Yang dikasih tahu ibu-ibu yang polos-polos di kampung, bu itu bid'ah sesat masuk neraka nih. Sampai hari ini tidak pernah ada yang menegur kami nih. Kami termasuk kelas bodoh sebetulnya ya. Gak ada yang negur, bu ya tolong itu hadisnya gak benar dan sebagainya. Ini mana ada, wah ustad-ustad itu yang kembar-kembar di radio-radio itu. Di mimbar-mimbar yang mengatakan itu bid'ah ini, tolong ayo, ini jangan dirusak umat. Jangan diputus dengan salaf. Salaf kita adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu salaf kita. Itu salaf yang sesungguhnya, karena hidupnya dia Imam Syafi'i meninggal tahun, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Itu antara abad ke-1 sampai abad ke-2. Itu adalah imam-imam salaf, bukan orang yang hidup di akhir zaman. Salaf kita yaitu, kalau Anda ngikut Imam Syafi'i, Anda ikut salaf, Anda ikut Imam Ahmad, ikut salaf. Jadi salafi yang sesungguhnya ya Anda itu, yang ngaku salafi tapi enggak mau ikut madhab, bos, itu goblok. Bagaimana? Ini permasalahan nih, akidah dipecah belah oleh umat. Dipecah belah umat gara-gara ini. Yang tidak ikut Imam Abu Hanifah itu adalah kedunguan. Ini yang harus dijelaskan. Karena apa? Imam Abu Hanifah orang yang disepakati kesolehannya, ilmunya. Mohon maaf, ini adalah permasalahan yang saat ini genting. Dikit-dikit, nah, enggak boleh ikut madhab. Masya Allah. Cobalah dijelaskan. Ini adalah musibah di zaman ini. Ibu-ibu yang sudah sholatnya tentrem, ayem, ibadahnya banyak, dibilang, bu, salah, bu. Ya Allah, 20 tahun saya salah. Ya Allah. Mohon maaf jika ada kalimat kotor. Ini ada hawa nafsu ya. Semoga Allah mengampuni. Kalau sudah begini ada hawa nafsunya. Semoga Allah mengampuni. Dan yang anti tahlil semoga diampuni oleh Allah. Yang anti tawasul diberi hidayah oleh Allah. Diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mulai emosi itu adalah ada setan yang nunggangi. Baru banyak istighfar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah.